بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Kita masih bersama dengan bab yang ke-19 birrul walidain ba'da mautihima, judul yang telah diletakkan oleh muallif al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah sepeninggal keduanya. Padanya beberapa hadis pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan sampai hadis ke-37, sehingga insyaAllah ta'ala melangkah pada hadis ke-38. Haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarana Al-Ala an abihi an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu. Hadis dengan sanad yang sudah kita ketahui dan kita dengarkan bersama, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah membawakan riwayat telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' adalah Sulaiman ibnu Dawud al-Ataki. Sulaiman ibnu Dawud al-Ataki al-Hafidh. Beliau termasuk al-Hafidh sebagai gelar buat beliau. Sakana Baghdad. Beliau bertinggal atau domisili di Baghdad, salah satu kota di Irak. Kedudukan beliau adalah thiqah, kokoh riwayatnya, yang mana beliau wafat pada tahun 234 Hijriyah rahimahullah. Itulah Abu Rabi'. Beliau meriwayatkan atau menyatakan telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far. Beliau adalah ibnu Abi Katsir. Ibnu Abi Katsir, kunyah beliau Abu Ishaq Al-Qari. Al-Qari apakah gelar ataukah nisbat? Yang jelas Al-Qari adalah makna secara literalnya adalah pembaca. Abu Ishaq Al-Qari. Bagaimana status beliau? Fiqah. Beliau seorang yang fiqah. Ma'mun. Aman. Riwayatnya. Qalilul khata'. Sedikit kesalahannya. Dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh beliau. Beliau bergabung pada kebanyakan masyayikh yang berguru kepada Imam Malik rahimahullah. Nah, Ismail ibnu Ja'far adalah ibnu Abi Katsir. Berikutnya kata Ismail ibnu Ja'far telah mengkabarkan kepada kami Al-Ala. Beliau adalah ibnu Abdurrahman. Putra dari Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Ya'qub. Abdurrahman putranya Ya'qub. Maka kunyahnya Abu Syibl. Al-Ala ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub. Kunyahnya Abu Syibl. Bagaimana pendapat para ulama kepada beliau? Berkata Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan siqah. Beliau seorang yang siqah. Lam asma ahadan zakarahu bisu. Aku belum mendengar seorang pun yang menyebutkan tentang kejelekannya. Menunjukkan di sini adalah pujian. Yang memuji adalah imam besar. Salah seorang dari imam Ahlus Sunnah. 6. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Berkata pula Ibn Ma'in. Al-Imam Ibn Ma'in adalah salah seorang guru atau syekh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Gurunya atau syekhnya Al-Imam Bukhari menyatakan tentang Al-Ala. Lam yazal an-nas yathuquna hadithahu. Manusia atau orang-orang masih senantiasa siqah terhadap hadith yang diriwayatkannya. Senantiasa meletakkan kepercayaan dengan hadith yang dibawa oleh Al-Ala. 6. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriyah rahimahullah. An abihi, Al-Ala meriwayatkan dari ayahnya. Siapa ayah beliau? Abdurrahman ibnu Ya'qub. Abdurrahman ibnu Ya'qub. 6. Bagaimana statusnya? Laisa bihi ba'as. Tidak mengapa riwayatnya. 6. Nah, ini istilah-istilah dalam hadis. Fiqah, kokoh riwayatnya, laisa bihi ba'as, mungkin derajatnya agak di bawah dari fiqah. 6. Kata Imam Al-Ajali bahwa Abdurrahman ibn Ya'qub sebagai ayah Al-Ala tabi'i fiqah. Seorang tabi'in, seorang dari generasi setelah zamannya sahabah yang fiqah. Seorang tabi'in yang fiqah. 6. Ya'qub, Abdurrahman bin Ya'qub meriwayatkan dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Saya ulang, telah menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari Abu Rabi'. Abu Rabi' telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far. Ismail ibn Ja'far telah mengkabarkan kepada kami kata Ismail ibn Ja'far Al-Ala bin Abdurrahman ibn Ya'qub. Al-Ala mendapatkan riwayat dari ayahnya sendiri Abdurrahman ibn Ya'qub yang mendapatkan riwayat dari sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis yang kita cinta kepada beliau. Semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan para sahabat beliau. 6. Dengan manusia-manusia terbaik. Amin ya rabbal alamin. Riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, wasanya kata Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Hadis yang akan kita ketahui adalah hadis yang sering kita dengar dan tidak asing bagi kita. Kata beliau, idza matal abdu. Dan bisa melanjutkan, idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu. Inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Illa min thalathin. Sadaqatin jariyah. Pernah dengar? Bukan pernah, sering. Sadaqatin jariyah. Au ilmun, au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin salihin yada'ulah. Alhamdulillah. Naam. Sudah mulai nyambung. Nah, itulah riwayatnya. Dengan sanad-sanad yang sudah kita dengarkan, sampailah kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Idza matal abdu." Jika seorang hamba itu sudah mata, sudah mati. Ya. Mungkin mati dari bahasa Arab ya. Mata yamutu. Naam. Atau tawaffa, telah wafat. Jika seorang hamba Allah sudah meninggal dunia, inqata'a amaluhu. Maka inqata' telah terputus anhu darinya. Apa yang terputus? Amaluhu. Yakni amalannya. 6. Dia sudah mengakhiri hidupnya dengan dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat yang Allah tugaskan. Berarti berakhir, berhenti. Amalan-amalan yang selama ini dia lakukan. Terhenti. 6. Maka dengan itu setiap amalan terputus pahalanya dengan ditandai kematian. Nah, maksud kata amalan adalah al-a'mal, seluruh atau semua bentuk amalan dengannya terhenti. Idza matal abdu inqata'a anhu amaluhu. Kalau hamba sudah meninggal dunia, maka terputus amalannya, maksudnya al-a'mal, seluruh amalan-amalannya. Tidak bisa lagi untuk tersampaikan pahala amalannya setelah sepeninggalnya. Sudah terhenti. Artinya proses untuk melakukan amalan, perjuangan untuk kita bisa beramal adalah semasa kita hidup di dunia. Jika sudah mati, maka tidak ada lagi kata beramal. Yang ada adalah perhitungan. Nah, tinggallah hitungan. Sebaliknya di dunia, bukan saatnya untuk perhitungan karena masih proses amalan terus berlangsung. Nah, sebaliknya pula di akhirat sudah tidak ada lagi nama atau kata beramal. Untuk berbuat, untuk menambah dari amalan yang ada. Demikian asal bahwa ketika seorang hamba meninggal dunia, maka sudah terputuslah upaya untuk dia melakukan amalan kebaikan yang dengannya bisa mendapatkan al-ajr, as-sawab, pahala di sisi Allah, ataupun ketika dia beramal sebaliknya, wal-iyadu billah, nam, kemudian dibalasi dengan balasan yang setimpal baginya. Nah, demikian dikatakan bahwa jika sudah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah amalannya. Illa min thalasin. Kecuali ada tiga amalan. Maksudnya yang tidak terputus. Terpahami dengan itu, ada yang tidak terputus. Berarti masih bisa berlanjut amalan tadi. Maka jawabannya na'am, berlanjut. Sekalipun pelakunya itu sudah meninggal dunia. Wah, sungguh suatu hal yang masing-masing diri menginginkannya. Bagaimana tidak? Saatnya sudah berakhir, kemudian masih terus berlanjut. Yang mungkin berlanjutnya tanpa batas, seterusnya terus mengalir, terus mendapatkan aliran pahala ketika pelakunya dengan umur yang sudah ditentukan Allah tadi sudah berakhir, tapi nilai amalannya tadi terus diberikan kepadanya. Maka ada tiga golongan atau tiga jenis manusia yang dengannya tidak terputus amalannya. Itulah yang kita inginkan. Kita ini berbuat amal soleh untuk kesolehan diri kita. Tapi kalau kita sudah mati, berhenti. Nah, kita bagaimana caranya kita beramal dengan amalan soleh, terus bisa berlanjut walaupun kita sudah mati. Ya. Itu yang kita inginkan dan kita berusaha mencapainya. Nah, karena umur kita terbatas di dunia, sementara kehidupan di akhirat adalah selama-lamanya, tanpa batas. Maka perlu ditimbang-timbang, dipikir-pikir lagi, dihitung, sekaligus dipersiapkan bahwa bagaimana caranya kita bisa tergolong orang yang terus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Maka ada tiga yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah, jariyah artinya yang mengalir. Nah, menunjukkan bahwa apa yang dia sedekahkan selama hidupnya tadi bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ketika dia mati kemudian masih bisa dinikmati. Nah, apa yang dia sedekahkan. Sedekah jariyah. Nah, baik itu dalam bentuk bangun suatu bangunan fisik. Nah, masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian masjid tadi dipakai untuk sholat. Berjamaah. Dipakai di sana untuk belajar. Untuk ta'lim. Pelajari agama Allah jalla wa'ala. Dan sekian amalan di dalamnya. Qiraatul Quran. Zikir. Nah. Maka masya Allah. Nah. Amalan yang seperti ini. Membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mungkin dari dana pribadinya. Ataupun dia ikut andil. Di saat proses membangun masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu amalan yang besar. Semoga bisa terus berlanjut. Sampai pelakunya itu meninggal dunia. Nah, menggali sumur. Nah, yang dengan itu akan terpancar keluar air. Masyarakat, orang lain bisa menikmati dari airnya terus. Yang menggali sudah meninggal dunia. Airnya terus bermanfaat. Nah, maka demikian sedekah jariah dengannya mendapatkan nilai pahala yang berlanjut kepada pelakunya. Membangun madrasah pendidikan, nah, dimulai dari semenjak dini, dirintis kecil, sedikit, kemudian terus tumbuh perlahan, bertambah, kemudian sampai kemudian banyak. Maka insyaallah ta'ala yang memulai, merintis atau mengawali pendidikan tadi, sampai kemudian terbentuknya dan sebagainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap alirkan pahalanya walaupun pelakunya itu telah meninggal dunia. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Menunjukkan bahwa apa yang dia tinggalkan itu terus bermanfaat. Nah, sadaqatin jariyah. Nah, maka kita perlu terus berpikir apa yang bisa kita amalkan supaya kita mati, amalan terus mengalir buat saya. Nah, kita manfaatkan apa yang kita dapatkan dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergelimut dengan dunia untuk mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang halal. Tapi bagaimana caranya supaya itu dunia akan terhenti? Tapi bagaimana caranya kemudian kita bisa memanfaatkan dari dunia tadi, kemudian terus mendapatkan manfaat buat kita sepeninggal kita untuk menuju kampung akhirat yang selama-lamanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Artinya ilmu yang diajarkan. Memberikan penjelasan, arahan kepada manusia, menyampaikan, mendakwahkan, mengajari, baik itu mengajari Al-Quran dari sisi huruf-hurufnya, ataupun dari sisi penafsirannya, ataupun dia mengajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dia mengajarkan akidah, yang tadinya seseorang tadi tidak mengerti jadi mengerti. Yang tadinya seseorang tadi mungkin jauh dari agama Allah, kemudian melalui adanya ta'lim, adanya pengajaran, kemudian terpanggil, terketuk hatinya untuk teringat bahwa dia sebagai seorang muslim memiliki tugas untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengajarkan, menyampaikan seperti itu akan menjadi modal bagi dia untuk teralirnya pahala sepeninggalnya. Nah, bagaimana tidak? Orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Orang yang tadinya kemudian melakukan kebiasaan, amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, kemudian akhirnya dia bisa lurus menjalani agama ini sesuai dengan bimbingan yang sebenarnya. Orang yang tadinya masih sana sini ternodai dengan kesyirikan, kemudian sampai bisa bertauhid secara lurus, fadilah, sungguh suatu keutamaan. Nah, maka seruan yang terbaik, ajakan yang terbaik adalah dakwah. Mengajak diri kita tentunya, keluarga kita, dan juga manusia yang lainnya untuk bisa kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala secara bersama. Oleh karenanya, ada yang beriman, ada yang menolak. Nah, itu sebagai ujian dan sebagai ladang untuk berdakwah. Kalaupun Allah Jalla wa'ala jadikan semua beriman, sekejap akan terwujud. Tidak ada mustahil dan tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah Jalla wa'ala. Nah, tetapi itu sebagai ladang bagi hamba Allah untuk berdakwah, yang dengannya akan tercurahkan pahala bagi mereka yang berjuang. Nah, baik manis maupun yang pahit, dia jalani lika-likunya, tantangan dan juga rintangan yang ada, dia tetap bersabar. Ilmu yang bermanfaat. baik itu dalam bentuk ta'lim, pengajaran, ataupun dalam bentuk at-tasnif. At-tasnif menulis karya. Nah, itu juga satu amalan yang tidak kalah pentingnya. Nah, bagaimana tidak? Karena dengan itu akan dia tinggalkan karyanya tadi setelah dia meninggal dunia dan akan dibaca oleh manusia. Sedikit ataupun banyak yang mendapatkan manfaat itu cepat ataupun lambat. Karena sesuatu yang tertulis akan tertinggal. Yang dengan itu kemudian entah siapa nanti yang akan memanfaatkannya. Maka ketika orang yang membacanya tadi, kemudian sampai dia mendapatkan manfaat tadi darinya, mengalir kepada pelakunya. Mengalir kepada pelakunya. Termasuk mudah-mudahan apa yang antum catat dalam ta'lim. Ya, catatan apa secara cepat, kemudian disalin di rumah secara rapi. Kemudian nantinya antum simpan. Anak antum baca, kemudian siapa tahu catatan antum, antum bukukan secara rapi, kemudian mendapatkan manfaat bahwa ini dulu abi saya belajar, apa yang dia pelajari itu ini, itu, dan sebagainya. Ya, maka jangan dikesampingkan amalan seperti itu. Nah, belum lagi antum memiliki perpustakaan pribadi, kitab-kitab para ulama, yang mana kitab-kitab itu nanti antum baca ketika antum hidup, ketika antum meninggal dunia, keluarga antum, istri dan anak antum bisa menikmati apa kitab-kitab yang telah dikumpulkan oleh ayahnya, ya baca, kemudian mendapatkan manfaat. Nah, terus upaya seperti ini kita tempuh bagaimana caranya supaya kita tergolong bisa melakukan ilmu yang bisa bermanfaat. Bermanfaat tentunya buat diri kita dan tentunya buat yang lain. Yang buat kita itu sudah barang tentu. Yang buat orang lain itu yang perlu. Karena supaya bisa terus mengalir pahala. Nah, di sini menunjukkan betapa mulianya orang yang menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Yang dengannya tentunya agar bisa semakin takut dirinya kepada Allah. Dan juga apa yang dia lakukan adalah amalan yang sangat mulia. Ibadah yang agung. Talabul ilmi. Menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga nantinya suatu saat akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah. Waladin salih yad'ulah. Anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Dikatakan soleh, berarti kalau anak itu tidak soleh, maka tidak termasuk. Nah, karena sengaja diletakkan atau ditambahkan dengan kata soleh. Tidak hanya disebut dengan waladun. Atau juga seorang anak. Nah, tetapi sengaja disebutkan dengan sifatnya soleh. Anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Apa maksudnya anak yang soleh adalah yang mukmin, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dikatakan soleh kecuali setelah beriman. Bagaimana anak itu dikatakan soleh kalau dia tidak beriman yang sebenarnya? Sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam agama Allah Jalla wa'ala? Maka dengannya tidaklah dikatakan soleh kecuali setelah beriman berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala. Al-Ankabut ayat yang ke-9. Walladzina amanu wa'amilus salihat lanudkhilannahum fis salihin. Dan mereka yang amanu beriman. Perhatikan. Mereka yang telah beriman. Wa amilu sholihat. Dan mereka yang berbuat amalan yang soleh. Apa kata Allah? Lanudkhilannahum. Maka sungguh-sungguh kami akan masukkan dia fis-salihin, tergolong sebagai orang-orang yang saleh. Berarti tindak lanjut, saleh merupakan tindak lanjut dari seorang yang telah beriman. Nah, bagaimana supaya anak itu jadi saleh? Tentu karena sebab adalah orang tuanya. Lahir melalui keduanya, kemudian dibesarkan, diurusi dia, kemudian sampai tumbuh berkembang, kemudian diarahkan pendidikannya kepada pendidikan yang tepat, yang baik, berjuang bagaimana anak itu supaya selamat, bagaimana anak itu dapat ilmu yang bermanfaat, menjaga dia supaya dari pengaruh-pengaruh yang negatif, dari penyimpangan-penyimpangan, terus usaha tidak henti-hentinya dari orang tua, baik dari sisi jasmaninya maupun rohaninya. Baik ngurusi nafkah, pemberian makan dan minum buat badannya maupun juga dari sisi jiwanya, ilmunya, keimanannya. Maka oleh karenanya orang tua tadi akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya yang soleh. Dikatakan bahwa orang tua mendapatkan pahala tadi dari setiap amalan soleh anaknya. Apakah anak itu mendoakan untuk ayahnya, untuk orang tuanya atau tidak? Ya, yang jelas syaratnya soleh. Anaknya kemudian menindaklanjuti untuk mendoakan orang tuanya atau tidak, orang tua tadi terus menerus tanpa henti-hentinya mendapatkan aliran pahala. Nah, di sana ada pendapat bahwa baiknya anak tidaklah cukup untuk bisa mengalir pahala buat orang tuanya, akan tetapi mengharuskan adanya doa kebaikan untuk orang tuanya. Tapi pendapat yang benar, sekalipun mungkin belum mendoakan kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya akan mendapatkan bagian pahala. Karena itu perjuangan orang tuanya selama hidup sampai anak itu jadi anak yang soleh. Nah, soleh akidahnya, soleh keimanannya, soleh akhlaknya. Kenapa? لِأَنَّ اللَّهَ يُثِيبُ الْعَبْدَ بِكُلِّ فِعْلٍ يَتَوَقَّفْ وُجُودَهُ. Karena Allah Jalla wa'ala akan berikan pahala kepada hamba dengan setiap perbuatan يَتَوَقَّفْ وُجُودَهُ بِوَجْهِ yang terhenti keberadaannya. مَا عَلَى كَسْبِهِ مُبَاسَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا. Atas apa yang dia usahakan baik secara langsung atau melalui sebab. Nah, anak yang soleh ini karena sebab atau bukan? Karena sebab. Tak mungkin kemudian jadi anak yang soleh. Ya semua dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Tapi di situ ada peran orang tua. Mana mungkin ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak baik. Sekalipun orang tua tadi tidak baik. Tapi tetap bagaimana anak caranya supaya tidak seperti dia kalau dia tidak baik. Tetap dia berusaha bagaimana caranya. Apalagi ketika orang tuanya tadi mengenal ilmu din. Maka akan berusaha menyelamatkan keluarganya. Sebagai bentuk firman Allah Jalla wa'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab an-nar. Ayatnya singkat. Tetapi proses mengamalkannya adalah waktu yang tidak sebentar. Panjang. Lika-likunya begitu besar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga keluarga termasuk di sini anak-anaknya untuk bisa selamat di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Nah. Beberapa faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah keutamaan untuk az-zawaj, untuk menikah, dipetik melalui waladun soleh, anak yang soleh. Bagaimana supaya ada anak? Tentunya dengan az-zawaj, menikah. Raja waladin soleh, dengan harapan untuk nantinya ada keturunan yang soleh. Ini yang pertama yang bisa kita tambahkan. Berikutnya lagi sebagai dalil adanya keabsahan atau kesohihan wakaf, diwakafkan sesuatu tadi, masjid misalkan diwakafkan, nah supaya terus mengalir pahalanya yang begitu besar. Yang ketiga, keutamaan ilmu. Ilmun yuntafa'u bih, menunjukkan keutamaan ilmu. Wal hathu 'alal istikthar minhu, dan anjuran untuk memperbanyak ilmu agar semakin tahu dia dengan agama Allah Jalla wa'ala. Setelah dia tahu, tentunya targetnya adalah untuk diamalkan. Wat targhib fi tawrithihi, dan adanya dorongan, motivasi untuk bisa mewariskan ilmu. Bagaimana mewariskan ilmu? Ya tadi telah disebutkan, at-ta'lim wat-tasnif wal-idhah. Ta'lim, mengajarkan ilmu tadi. Antum apa yang bisa antum lakukan? Nah, dari ilmu. Saham apa yang bisa antum lakukan? Selain hadir, ta'lim, mencatat. Nah, paling tidak ada andil untuk bisa berimbas kepada yang lainnya. Mengajak saudara-saudara kita untuk mencari ilmu. Itu juga bagian. Ketika dia terpanggil, kemudian sampai, kemudian aktif dia ta'lim, maka insya Allah itu bagian. Antum bisa mengerti, baca Al-Quran, antum ajarkan kepada siapa? Satu orang, dua orang, kecil maupun besar, diajarkan. At-tasnif, setelah mampu, mumpuni, matang dari sisi ilmu, kemudian membuat karya, tulisan. Yang tentunya itu juga perlu disodorkan kepada para masyayikh atau kepada asatidah. Tulisan ini sudah layak untuk dicetak, atau tulisan ini sudah memang sudah barangkali ada kritikan atau saran dan sebagainya. Nah, tasnif. Kenapa? Karena ini akan tertinggal. Karena akan tertinggal sepeninggal kita dan nantinya akan bermanfaat. Wal-idhah, penjelasan. Penjelasan tidak harus secara formal seperti ini, tapi antum ngasih tahu yang lain, saudara, karib kerabat, tetangga, teman, handai tolan, untuk kemudian dia mau terketuk hatinya mempelajari agama Allah, kemudian dia mau bisa ta'lim, dan sebagainya. Semoga tentunya itu bagian dari ilmun yuntafa'u bih. Dalam satu kalimat, ilmu yang bermanfaat. Dari sekian upaya yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi pikirkan. Agar amalan apa yang sudah saya lakukan selama itu yang bisa saya harapkan kalau saya mati terus berlanjut. Itu tolong. Masing-masing diri memikirkan. Amalan apa? Karena umur kita ini sebentar. 60. Kurang lebih. Ya. Kalau iya. Nah, kalau kemudian jauh dari itu sebelum 60. Udah, berhenti. Bagaimana caranya kemudian bisa berlanjut? Berikutnya, bersungguh-sungguh. Nah, kita sebagai hamba Allah untuk berupaya melakukan sedekah jariyah, qallat au katsurat, sedikit maupun banyak. Tidak harus nunggu kita ini kaya. Kita sudah ngumpulkan harta banyak baru sedekah. Tetapi sedikit menunjukkan ketekunan kita untuk selalu sedekah yang sifatnya sedekah itu jariyah. Nah, jika kita bukan seorang yang alim atau bukan seorang talibu ilmin, penuntut ilmu, atau kita tidak memiliki kemampuan untuk al-kitabah, menulis, membuat satu karya, fansur al-kutub an-nafi', maka kita ikut andil untuk menyebarkan kitab-kitab yang bermanfaat. Kasihkan kepada siapa yang bisa kita temui, kasih. Sekian media sudah bisa kita dapatkan, di antaranya juga melalui buletin, adanya andil, kita sebarkan ke masjid-masjid, ke siapa yang kita kenal, kita kasih. Nah, kemudian juga melalui media. Nah, untuk bisa menyebarkan ilmu, tentunya setelah antum periksa dan cerna bahwa itu layak untuk disebarkan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah upaya untuk memilih istri yang salihah. Nah, ini penting karena untuk mendampingi kita. Nah, untuk kemudian mendukung, memotivasi kita dalam kehidupan. Nah, memilih istri yang salihah litu'inaka ala tarbiyati abna'is salihin, yang dengan itu membantumu untuk pendidikan anak-anak yang saleh sehingga bermanfaat untuk dakwah, untuk amalan mereka sendiri. Nah, ini pentingnya. Dan itu telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, untuk memilih seorang wanita itu adalah wanita yang salihah. Farfad bidhatid din, pilihlah wanita yang salihah. Karena akan membuahkan hasil yang begitu besar bagi kedua belah pihak. Dan khususnya nanti untuk melahirkan generasi berikutnya. Itulah yang bisa kita pelajari. Semoga dan semoga apa yang terulaskan tadi membuahkan hasil buat antum dan terutama diri saya pribadi. Nah, semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Sisi lain juga perlu kita ingatkan bersama. Sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan suatu amalan yang besar dengan masuknya bulan Dzulhijjah. Hari ini hari Ahad. Masuk Dzulhijjah insyaallah adalah hari Jumat. Tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari lagi Dzulqa'dah akan berakhir. Maka kita sudah ada rambu-rambunya. Kita tunggu-tunggu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang begitu besar yang tidak bisa dibandingkan sekalipun dengan jihad fi sabilillah sekalipun. Maka berlomba-lomba manfaatkan umur yang masih ada dengan amalan ketaatan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah. Walaupun kita setiap hari sudah berzikir, maka di hari itu, hari-hari tersebut lebih semangat. Kemudian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Semenjak masuknya satu Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Berapa hari jadi semua total? 13 hari. 13 hari menyibukkan dengan takbir. Selain zikir tentunya. Takbir kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga sedekah. Kemudian juga amalan-amalan yang lainnya. Tidak sama nilainya seperti hari-hari biasanya. Sebagaimana Ramadan. Amalan itu dilipat gandakan. Nah, maka kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk bersiap-siap menyongsong masuknya Dzulhijjah. Semumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.